بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، حنبتين عزكم الله، salah satu dari rukun iman yang wajib diimani oleh tiap-tiap muslim ialah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kebangkitan, beriman adanya hari kiamat. Ini sesuatu yang disepakati oleh semua kaum muslimin, termasuk keimanan kepada hari akhir ialah al-imanu bil jannati wan nar, keimanan kepada adanya surga dan neraka, adanya jannah dan adanya an-nar sebagai tempat tinggal terakhir semua jin dan manusia setelah kehidupan dunia ini. Al-jannah untuk yang bertakwa kepada Allah, wa'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. An-nar untuk orang-orang kafirin, uiddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Di antara akidah yang disepakati oleh Ahlussunnah ialah bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan dan sudah ada sekarang ini. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali kelompok Mu'tazilah dan kelompok Qadariyah. At-Tahawi rahimahullahu taala dalam akidah Tahawiyahnya menyatakan wal jannatu wan naru makhluqatani la tafnayani abadan wa la tabidan. Surga dan neraka itu diciptakan, telah diciptakan, tidak akan fana selamanya, tidak akan binasa selamanya. Fa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla al-khalqi. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa khalaqa lahum ahla, dan Allah telah menciptakan penghuninya masing-masing. Faman syaa'a minhum ilal jannati fadlan minhu, wa man syaa'a minhum ilan nar adlan minhu. Maka siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya masuk ke dalam surga, itu merupakan fadilah, keutamaan dari Allah. Dan siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dimasukkan dalam neraka, itu merupakan sikap adil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang disepakati oleh ahlu sunnah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan juga dari kalangan Qadariyah. Dalilnya sangat banyak. Cukup saya bawakan satu hadis dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, wa aibul ladzi nafsi biyadih law ra'aytum ma ra'aytum labuhiktum qalila walabakaitum kathira. Demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalau seandainya kamu melihat apa yang saya lihat, niscaya kamu akan sedikit tertawa, banyak menangis. Ditanyakan kepada mereka, oleh mereka, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kau lihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, belum mengatakan ra'aitul jannata wan nar, aku melihat jannah dan neraka. Ra'aitul jannata wan nar, itu menunjukkan telah diciptakan. Juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lamma khalaqallahul jannata wan nar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus malaikat Jibril kepada surga. Lihat surga itu, lihat apa yang dipersiapkan bagi penghuninya di surga itu. Ila akhir hadis. Ini menunjukkan surga neraka telah diciptakan. Semuanya telah ada, telah diciptakan. Barakallahu fikum. Prinsip yang lain terkait dengan surga dan neraka ialah bahwasanya tidak ada seseorang pun yang bisa masuk surga karena amalannya. Seseorang itu dimasukkan dalam surga oleh Allah Azza wa Jal dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Kata Rasulullah dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih." Salah seorang di antara kamu tidak akan bisa masuk surga dengan semata-mata amalnya. Mereka mengatakan, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wala ana." Tidak pula saya. Walakinna Allah taghammadani birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala meliputi aku dengan rahmat darinya dan keutamaan darinya. Ini kalimat yang diinginkan oleh para ulama, birahmatin minhu wa fadl. Maka termasuk akidah ahlu sunnah, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah, dengan fadilah dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena amalnya semata, bukan karena dia beramal lalu dengan amalnya itu dia mendapatkan surga, namanya hakul muqabalah, yang beramal dapat surga, yang tidak dapat neraka. Tidak demikian. Itu adalah pemahamannya kaum Mu'tazilah. Ahlussunnah menyatakan amalan seorang hamba adalah sebab. Ya, amal seorang hamba adalah sebab. Dan seorang hamba dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal dengan sebab amalnya, itu dikarenakan rahmat Allah, kenikmatan dari Allah, fadilah dari Allah Azza wa Jal. Namanya haqqul in'am wa tafaddul. Barakallahu fikum. Ini harus dicamkan baik-baik. Prinsip yang ketiga terkait dengan surga dan neraka adalah termasuk akidah Ahlus Sunnah, kita tidak diperbolehkan mempersaksikan orang tertentu dengan surga atau neraka. Asy-syahadah 'alal mu'ayyan. Tidak boleh mempersaksikan atas orang tertentu dia dimasukkan dalam surga atau dalam neraka. Tidak boleh. Itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Namun diperbolehkan bagi kita untuk menyebutkan secara umum. Kita mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam surga. Orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla dalam neraka. Itu boleh. Atau menyebutkan sifatnya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, surga tempatnya. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, neraka tempatnya. Bisa. Itu sifat. Dikecualikan barakallahu fikum ketika ada dalil, ayat, atau hadis yang dengan tegas menyebutkan fulan di surga, fulan di neraka. Maka boleh bagi kita mengatakan demikian. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang cukup panjang. Ketika Rasulullah SAW memberitakan, menyebutkan tentang 10 orang sahabat beliau yang dijamin dalam, dimasukkan dalam surga. Beliau mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Terus sampai menyebut 10 orang sahabatnya. Kita boleh mengatakan hal yang serupa dengan riwayat ini. Kita mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, wahakan. Dan juga beberapa riwayat yang lain. Juga terkait dengan ahlun nar. Ketika ada ayat yang menerangkan secara khusus, hadis yang menyebutkan secara khusus fulan dalam neraka, maka bisa kita pastikan demikian. Kita mengatakan Abu Lahab di mana? Abu Lahab di neraka. Istrinya Abu Lahab di neraka. Ini diabaikan dalam surat, dalam surat Al-Lahab. Faham ya? Iblis di neraka. Wahakala. Ketika ada nas dalilnya maka boleh. Ketika tidak ada nas dalilnya maka hanya boleh secara umum atau sifat, tidak boleh secara person. Barakallahu fikum. Ini poin-poin penting yang harus dipahami baik-baik barakallahu fikum terkait dengan al-jannah wan nar. Karena tema kita sekarang ini membahas dua hal. Membahas tentang nikmatnya surga, dahsyatnya neraka. Maka kita bagi menjadi dua pembahasan. Yang didahulukan surga atau neraka. Yang dibahas dulu surganya atau nerakanya. Hah? Masya Allah. Hair insya Allah. Tayyib. Kita terlebih dahulu membahas tentang yang namanya an-nar. Tentang yang namanya neraka. Barakallahu fikum. An-nar ifanabdin a'azzakumullah. Ini memiliki abwab, abwabun nar, memiliki pintu-pintu. Abwabun nar memiliki pintu-pintu. Pintunya neraka ada 7. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ini Al-Hijr ayat yang ke-43-44. Sesungguhnya jahannam ini adalah tempat yang dijanjikan kepada mereka semua, orang-orang kafir. Jahannam itu memiliki 7 pintu, masing-masing pintu ada bagian-bagian khusus dari mereka. Ada yang dimasukkan dalam pintu ini, dalam pintu ini, dalam pintu ini, dalam pintu ini. Ketika orang-orang kafir, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal masuk atau termasuk ahlun nar, ketika masuk, pintu neraka sudah dibuka, sudah terbuka. Mereka nanti akan dilemparkan dalam neraka jahannam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Dan orang-orang kafir akan diseret ke dalam neraka jahannam berkelompok-kelompok, bergerombol-gerombol, berzumrah-zumrah, hingga ketika mereka mendatangi neraka ternyata pintu-pintunya sudah dibuka. Ini sebagai bentuk tambahan azab kepada mereka. Sudah bisa menyaksikan dari jauh bagaimana api neraka dan langsung dilemparkan ke dalam neraka pada ubun-ubun mereka, kepala-kepala mereka. Pintu neraka ini barakallahu fikum ketika penghuninya sudah masuk akan ditutup, tidak akan dibukakan oleh mereka, tidak akan dibukakan oleh mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang yang namanya neraka Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah. Allah mengatakan narullahil muqadah, neraka Allah yang dinyalakan apinya. Allati tatali'u 'alal af'idah, yang apinya itu naik sampai ke hati-hati, ke jantung-jantung mereka. Innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya neraka-neraka itu ditutup pintunya atas mereka. Alaihim mu'sadah ay utbiqatil abwabu alaihim, pintu-pintunya ditutup atas mereka. Barakallahu fikum. Fi 'amadin mumaddadah, pada tiang-tiang yang dibentangkan untuk semakin merapatkan pintu-pintu tadi, sehingga mereka tidak akan bisa keluar selama-lamanya. Mereka yang sudah diadab dalam neraka dan termasuk ahlun nar tidak akan bisa keluar daripadanya selama-lamanya. Pintu neraka ini terkadang dibuka, terkadang dibuka, terkadang ditutup lagi sebelum kiamat nanti. Terutama terutama ketika Ramadan. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatish syayatin." Bila datang Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan pembangkang dibelenggu. Ditutupnya pintu neraka selama Ramadan ada isyarat dia pernah dibuka. Sehingga itu semua kembali kepada kehendaknya Allah Azza wa Jal. Kadang dibuka, kadang ditutup. Dan nanti di yaumul qiyamah ketika orang-orang kafir yang dipastikan termasuk ahlul nar hendak dimasukkan dalam neraka, mereka datang dalam posisi pintu neraka sudah terbuka. Ketika mereka semua telah dimasukkan di dalamnya, maka akan ditutup selama-lamanya atas mereka, tidak bakal bisa lagi dibuka. Ikhwanuddin a'azakumullah, neraka ini memiliki darakat, memiliki tingkatan-tingkatan. Ini menentukan kadar panasnya, kadar azabnya. Yang paling panas dan yang paling keras azabnya itu yang paling bawah. Yang paling ringan itu yang paling di atas permukaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di An-Nisa ayat 145 tentang kaum munafikin, zanadiqah. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Ad-darku, ini ad-darajah. Jadi kalau tingkatannya ke bawah namanya darokat. Kalau tingkatannya naik ke atas namanya darojat. Paham ya? Ini standar. Kalau tingkatannya itu naik namanya darojat. Naik ke atas. Kalau kemudian turun ke bawah, bertingkat-tingkat turun ke bawah namanya darokat. Sehingga darkul asfal itu tingkatan yang paling bawah dari yang namanya neraka. Mohon duduknya merapat, dikarenakan banyak yang tercecer di luar. Itu ada yang kosong-kosong diisi dulu, ya, supaya yang di luar nggak tercecer-cecer. Baik, barakallahu fiik. Tayyib, di antara yang menunjukkan darakatun nar, hadis tentang Abu Thalib. Dia mendapatkan syafaat khusus dari beliau sallallahu alaihi wasallam, syafaat fi takhfifil azab. Syafaat meringankan azabnya. Dia dikasih terompah dari neraka di permukaan yang paling atas ketika dipakai mendidih otaknya. Beliau mengatakan, kalau bukan karena syafaatku niscaya dia di kerak yang paling bawah dalam neraka. Darakat. Dan itu sekali lagi menentukan kadar panasnya dan kadar siksanya. Semakin bawah semakin panas apinya, semakin dahsyat azabnya. Munafiqin, i'tiqadiyin, kaum mulhidin, kaum zindiq, munafik yang kafir, nifak akbar, Mereka disebutkan dalam ayat ini tempatnya di kerak yang paling bawah daripada neraka. Wallahul musta'an. Nama ikhwan. Ada sebagian salafi yang menyebutkan tingkatannya masing-masing, tapi itu semua perlu dalil. Ya, yang mengatakan tingkatan yang ini fulan, tingkatan yang ini alan, itu perlu dalil. Ada asar sebagian salaf, tapi itu semata-mata ijtihadnya mereka harus pakai dalil. Ada yang mengatakan yang paling atas itu kaum muslimin atau kaum muwahhidin yang mati di atas dosa besar, yang harus diazab dulu untuk membersihkan dosanya, yang paling atas, dan mereka tidak abadi. Nah, tingkatan yang kedua Yahudi, tingkatan yang ketiga Nasrani, tingkatan yang keempat yang bawah ya, yang keempat orang-orang Sabi'ah, yang kelima orang-orang Majusi, yang keenam orang-orang musyrikin Arab, yang paling bawah kaum munafikin. Ini harus pakai dalil. Paham ya? Saya bawakan supaya anda mengerti. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi semua harus menggunakan dalil. Nama ya, ada pintunya, ada tingkatan-tingkatannya. Ikhwanuddin azzakumullah, neraka itu an-nar wasi'atun jiddan, sangat luas. Ba'idatul qa'r, sangat dalam. Luas dalam. Jadi dikarenakan barakallahu fikum, yang dimasukkan dalam neraka itu jumlahnya juga sangat banyak. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan memenuhi jahannam dari bangsa jin dan manusia semuanya. Jadi luas dalam. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu mengatakan, kata Abu Hurairah, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh sami'a wajbatan, tiba-tiba beliau mendengar suara dentuman kayak benda jatuh. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, tadruna ma hadza? Kamu tahu apa suara ini? Kami mengatakan Allah Rasulullah alam. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza hajarun rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifa fa huwa yahwi fin nar ila al an. Itu suara batu. Batu yang dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 kharif yang lalu. Kharif dimana kan tahun. Semenjak 70 tahun yang lalu. Dia terus tenggelam dalam neraka, baru nyampe sekarang ini. Tak terbayangkan betapa dalamnya yang namanya neraka. Allahul musta'an. Sehingga dinyatakan dengan tegas oleh para ulama bahwasanya neraka itu sangatlah luas. Neraka itu sangatlah dalam. Berapapun makhluk Allah yang dimasukkan di dalamnya masih nampung. Berapapun masih nampung. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya ahlun nar dimasukkan dalam neraka, nerakanya ngomong, hal mim mazid, hal mim mazid, hal mim mazid. Apakah masih ada? Apakah masih ada? Apakah masih ada? Allah mengatakan dalam firman-Nya, yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Pada hari kami mengatakan, kami bertanya kepada jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia malah menjawab, apakah ada tambahan? Apakah masih ada tambahan lagi? Tidak penuh-penuh ya ikhwan. Baru penuh ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya di neraka. Maka neraka itu akan berkumpul, saling merapat, dan mengatakan qattun qatt, cukup cukup cukup cukup. Itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Luas dan dalam. Neraka itu luas dan dalam. Allahul musta'an. Tayyib. Ada pembahasan di kalangan para ulama tentang tempatnya neraka. Di mana tempatnya neraka nanti di yaumul qiyamah? Ada khilaf di kalangan para ulama kita, ada yang mengatakan dia ada di bumi yang paling bawah. Ada yang mengatakan dia di langit. Ada yang mengatakan tawakuf. Wallahu a'lam bissawab. Tidak tahu. Dikarenakan tidak ada nas dalil yang sharih, ayat atau hadis yang dengan tegas menyebutkan tempatnya neraka. Baik, dikarenakan tidak ada dalam perkara gaib, kita mengatakan Allahu a'lam. Dan ini yang lebih rajih insyaallah taala barakallahu fikum. Hadza wal arjah wal ahwat insyaallah. Semua harus menggunakan dalil. Neraka ini memiliki yang namanya khazanah. Khazanah itu adalah penjaga-penjaga neraka. Yang menjaganya adalah para malaikat. Malaikat khazanatun nar. Malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Badan mereka, penciptaan mereka, fisik mereka sangat besar. Azab yang mereka berikan sangatlah keras. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Selalu memerintahkan, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Ketika Allah menyebutkan tentang neraka, Allah mengatakan 'alaiha malaikatun ghilabun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketika Allah mengatakan wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Padanya ada malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Mereka tidak akan maksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan pasti melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jumlah mereka ada 19 orang. Jumlah mereka ada 19 orang. Pemimpinnya adalah siapa namanya, Khan? Siapa namanya? Hah? Malaikat Malik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawwahatun lil bashar 'alaiha 19." Pada neraka Saqar itu ada 19, yakni 19 malaikat. Mereka lah yang disebut dengan khazanatu jahannam. Malaikat-malaikat yang menjaga neraka jahannam. Wa qala alladhina finnari li khazanati jahannam. Ud'u rabbakum yukhafif anna yawman minal azab. Dan berkata orang-orang yang dalam neraka itu kepada khazanatu jahannam. Penjaga-penjaga jahannam. Doalah kepada Rabb kalian supaya meringankan azabnya kami. Dan ketuanya, pemimpinnya adalah malaikat Malik. Ya Malik, ya Malik. Mereka menyebut dengan tegas dalam Al-Quran dia Zuhruf, wahai Malik. Maka malaikat Malik beserta dengan a'wanuh dikatakan sebagai khazanatu jahannam. Jangan dibayangkan penjaga terus kepanasan kena api neraka. Lah. Ia merasakan azab adalah ahlun nar, malaikatnya tidak dijaga ya kawan. bahan bakar neraka barakallahu fikum, ialah yang pertama batu, yang kedua manusia. An-nafs di sini meliputi jin dan manusia. Dan yang dimaukan ialah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin." Hendaklah kamu takut kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, an-nafs, dan batu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. An-nafs, jin dan manusia. Dan yang dimaukan dengan mereka adalah orang-orang kafir, musyrik. Sementara batu, ya batu. Wallahu a'lam bis-shawab, bagaimana bentuk batunya, apa bentuk batunya, itu semuanya perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan itu adalah batu dari kibrit, ada yang macam-macam, semuanya adalah ucapan memerlukan sebuah dalil. Allah mengatakan batu-batu, selesai. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam beberapa keterangan yang lain, di antara yang menjadi bahan bakar neraka adalah sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah di muka bumi. Arca-arca, patung-patung, salib-salib, pohon-pohon keramat, dan semua yang disembah selain Allah di muka bumi ini, mereka nanti sebagai bahan bakar neraka jahannam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Sesungguhnya kalian wahai kaum musyrikin, dan yang kamu sembah selain Allah, mereka sebagai hasabu jahannam, ai waquduha wa hatabuha, sebagai bahan bakar neraka jahannam, dan kamu semua akan masuk di dalamnya. Kecuali padiam, kecuali apa ya, Pak? Kecuali para anbiya wal mursalin, orang-orang salihin atau para malaikat yang disembah selain Allah Azza wa Jal. Mereka tidak masuk dalam ayat ini. Nabi Isa disembah ya. Jangan mengatakan Nabi Isa bahan bakar neraka. Na'udzubillah. Tidak, itu dikecualikan. Orang-orang yang soleh, Uzair dan juga yang lainnya yang dikatakan soleh, dikecualikan dari sini. Dipaham ya? Yang dibawakan adalah selain mereka. Itu sebagai bahan bakar neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Naam ya khair. Tayyib, di neraka nanti neraka itu penuh dengan api yang menyala-nyala, sangat panas, dan penuh dengan asap yang tebal. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum." Saya membaca seperti bacaan biasa, bukan baca Al-Quran, jadi tidak usah dipakai tajwid. Bedakan ketika tilawah dengan membaca biasa. Ini tambahan faedah, gitu ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dan ashabu shimal, orang-orang yang di sebelah kiri. Tahukah kamu apa itu ashabu shimal? Fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum. 3 poin ya. Mereka nanti di neraka, fi samumin, mendapatkan azab yang namanya samum. As-samum, ar-rih, Al-har asyadidatul har, angin yang panas, yang amat-amat sangat panasnya. Itu hawanya. Udara dan hawa neraka jahanam namanya samum. Sangat panas sekali angin tersebut. Yang kedua, hamim. Ini airnya. Ini airnya. Yaitu airnya sangat mendidih. Dan sangat-sangat panas sekali rasanya. Kata hamim. Yang kedua, wa dhillin min yahmum. Dhil itu naungan. Naungan ya, tempat yang dikatakan teduh, naungan. Tapi terbuat dari yahmum. Yahmum adalah duhanun nar. Duhanun nar, asapnya api neraka. Sehingga mereka dalam siksaan yang mengerikan yang sangat luar biasa, dimasukkan dalam air yang sangat panas, yang sangat mendidih. Hawanya sangat panas, yang sangat-sangat panas. Di atas mereka ada naungan, tapi dari asap-asap neraka yang begitu menyesakkan. Allahul musta'an. Sehingga mereka dari bawah, dari tengah, dari atas dilingkupi dan diliputi oleh azab yang sangat pedih. Disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya azab neraka itu akan memakan segala sesuatu. Neraka ini memakan segala sesuatu, menghancurkan segala sesuatu, meluluh lantakan segala sesuatu. Tidak bakal ada yang sisa. Membakar kulit, menggosongkan daging, ila akhirih. Itu yang disebutkan dalam ayat Al-Quran yang dibacakan sebelumnya. Sa'uslihi saqar. Kami akan masukkan dia yang kafir itu dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apa neraka saqar itu? La tubqi wa la tadhar. Tidak akan menyisakan apapun, tidak akan membiarkan apapun. Semua akan apa namanya? Lumer, hancur dengan neraka tadi. Barakallahu fikum. Dikatakan ta'kulu kulla syai, tudammiru kulla syai. Dia memakan segala sesuatu, menghancurkan segala sesuatu. La tubqi wa la tadhar. Tidak menyisakan apapun. Dan sampai kepada tulang belulang, sampai kepada perut-perut, sampai kepada jantung-jantung, afidah yang diazab dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan terus demikian selama-lamanya. Ketika hancur, dimunculkan kembali, hancur, dimunculkan kembali, terus demikian sampai selama-lamanya. Barakallahu fikum. Dan semakin lama semakin keras azabnya. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Rasakan azab neraka ini. Kami tidak akan menambah kamu, melainkan azabnya lagi. Semakin lama semakin keras azabnya, semakin pedih azabnya, bukan semakin ringan. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Nama ya kan? Ini terkait dengan masalah kerasnya, panasnya neraka dan tebalnya asap neraka, dan sedikit terkait dengan azab neraka. Barakallahu fikum. Nama itu disebutkan dalam banyak ayat ragam siksa neraka. Ragam siksa neraka. Baik. Dan memang mereka bertingkat-tingkat azabnya tergantung keadaannya masing-masing. Di antara bentuk azab neraka ialah imdajul julud. Kulit kulit ahlun nar ini akan matang. Sampai mateng, matang ya, masak. Itu yang disebut dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka dalam neraka. Setiap kali kulit-kulit mereka matang, kami ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab yang pedih ini. Terus lama-lamanya, kulitnya kosong, masak, ganti lagi, terus diazab lagi, terus demikian. Sampai selama-lamanya barakallahu bagi yang kafir. Allahul musta'an. Di antara bentuk azabnya neraka adalah dicurahkan, dituangkan di atas kepala mereka ragam azab. Dicurahkan pada kepala mereka air yang sangat panas, yang membuat hancur isi perutnya dan hancur kulitnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqihim min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud." Maka orang-orang yang kafir akan dipotongkan buat mereka pakaian-pakaian dari neraka. Ini yang berikutnya, dikasih pakaian dari neraka. Akan dituangkan dari atas kepala mereka al-hamim, air yang mendidih yang begitu panas, yang dengan itu hancur lumer yang ada dalam perut mereka dan hancur pula kulit-kulit mereka. Dikasih air yang sangat panas, semuanya hancur. Baik lagi, diadab lagi. Itu demikian. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Yang berikutnya lagi adalah seret. Diseret. Sah. Disahab. Ya. Mereka akan diseret masuk dalam neraka jahanam pada wajah-wajah mereka. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang mujrimin, yang jahat, yang kafir itu dalam kesesatan di dunia ini dan dimasukkan dalam neraka sa'ir. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Pada hari mereka nanti akan diseret, dimasukkan dalam neraka pada wajah-wajah mereka. Rasakanlah sentuhan azab neraka Saqar ini. Di samping diseret barakallahu fikum, mereka juga diikat dengan tali-tali, dibelenggu dengan berbagai macam belenggu-belenggu yang ada, dirantai dengan beragam rantai yang ada. Diikat, dibelenggu, dirantai, diseret, dimasukkan dalam neraka jahanam pada wajah-wajah mereka. Fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan tahu azab Allah. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fin nari thumma fil hamimi thumma fin nari yusharun. Ingat ketika belenggu-belenggu di leher mereka dan juga rantai-rantai, mereka nanti akan diseret ke dalam al-hamim, api yang apa, air yang begitu panas dalam neraka jahannam. Kemudian mereka nanti akan dinyalakan, dimasukkan dalam neraka yang menyala-nyala. Allahul musta'an. Sehingga kadang dilemparkan dalam api neraka, kadang dilemparkan dalam hamim, api yang sangat-sangat panas. Yang berikutnya lagi adalah ditampar mukanya. lafhul wajh. Tayib, wajah mereka ditampar-tampar dengan api neraka. Itu untuk menghinakan mereka. Wajah itu adalah bagian tubuh yang paling mulia pada seorang insan. Rasul melarang kita memukul wajah. Dan dilarang memukul wajah. Dikarenakan merupakan bagian yang paling mulia pada seorang insan. Dia memiliki amanah nanti dalam mereka menghinakan orang-orang yang kafir ahlun nar. Wajah-wajah mereka ditampar-tampar oleh api neraka. Talfahu wujuhahumun nar. Wahum fiha kalihun. Api neraka itu menampar-nampar wajah mereka. Disebutkan dalam lafaz yang lain, watabsha wujuhahumun nar. Api neraka itu meliputi wajah-wajah mereka. Wajahnya dibikin kosong, ditampar dengan api, diliputi oleh yang namanya api neraka. Na'udzubillah. Dalam lafaz yang lain, wajah mereka ditelungkupkan. Wajahnya ditelungkupkan dalam neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari wajah-wajah mereka ditelungkupkan dalam neraka. Jadi semuanya sebagai bentuk ihanah, penghinaan kepada orang-orang kafir yang dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Perkara-perkara yang mulia dihinakan di sini. Ditambah lagi wajahnya menghitam. Dibikin hitam wajahnya. Yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu akan bersinar putih wajah-wajah dan akan menghitam pula sebagian wajah-wajah. Allah mengatakan fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang menghitam wajahnya, dikatakan apa kamu kafir setelah iman kalian, rasakan azab ini dengan apa yang kamu amal, dengan apa yang kamu kufuri selama ini. Iswaddat wujuhuhum, terus sawatun syadid, hitam yang sangat pekat, hitam yang sangat kelam wajah mereka itu. Ikhwan yang kelihatan, ini ahlun nar, ini ahlul jannah. Dari mana? Dari wajahnya. Ahlul jannah putih bersinar, ahlun nar hitam kelam. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Di antara azab neraka pula, barakallahu fikum. Baik. Isi perutnya akan semburat. Isi perutnya semburat. Khususnya sekarang mati semburat. Sehingga dia sana kemari dalam kondisi yang seperti itu. Dalam Bukhari Muslim dari Usama ibn Zaidin radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aktabuhu finnar. Akan didatangkan seseorang di hari kiamat nanti, dilemparkan dalam neraka, maka isi perutnya, usus-ususnya itu semburat semua dalam neraka. Dan dia berputar-putar di situ seperti yang namanya keledai berputar-putar pada apa namanya, ikatan talinya, putar terus gitu. Dalam kondisi yang seperti itu, ahlun nar mengerumuni dia, mengatakan, ya fulan nasya'nuk, wahai fulan, kenapa kamu seperti ini? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kamu dulu yang memerintahkan kami kepada perkara yang ma'ruf, melarang kami dari perkara yang munkar? Oh, sekarang kamu demikian keadaannya. Dia mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih wa anhakum anil munkar wa atih. Ya, saya dahulu memerintahkan kalian mengerjakan perkara ma'ruf, tapi aku tidak pernah mengerjakannya. Aku dahulu melarang kalian dari perkara yang munkar, malah justru aku yang mengerjakannya. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan dakwah, tapi justru melanggar apa yang dia sampaikan. Menyampaikannya ma'ruf, tidak dikerjakan. Menjaga umat dari perkara munkar, malah dia orang pertama yang melakukannya. Ancamannya sangat keras. Semburat, semburat, isi perutnya, naudzubillahi min dzalik. Allahul musta'an. Barakallahu fikum, dalam rangka untuk semakin membikin ahlun menderita, apa-apa yang mereka sembah di dunia ini itu disertakan sama mereka semua sekalian, dimasukkan dalam neraka jahanam bersama dengan mereka. Allahul musta'an. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Sesungguhnya kalian wahai kaum musyrikin dan yang kamu sembah selain Allah adalah bahan baku neraka jahannam, kamu semuanya masuk di dalamnya. Kalau seandainya mereka sebagai sembahan tidak bakal mungkin dimasukkan dalam neraka. Dan masing-masing kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Sehingga masuk neraka disertai dengan apa yang mereka sembah selama ini. Kalau mereka menyembah pohon keramat, ya dengan pohon keramat. Kalau mereka menyembah yang namanya kuburan, ya dengan kuburan. Kalau mereka menyembah dengan batu, ya dengan batu. Kalau mereka menyembah yang seperti itu, disertakan kepada mereka sebagai tambahan azab bagi mereka. Betul-betul mereka menyaksikan langsung bagaimana penderitaan yang mereka alami. Mereka dan mereka sembah dijadikan sebagai hasabu jahannam. Allahul musta'an. Sebagai bahan bakarnya neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Di yaumul qiyamah nanti ya ikhwan, di neraka nanti yang namanya ahlun nar akan menyatakan penyesalannya. Mereka menyesal, mereka meratap. Mereka berdoa kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia ini. Berdoa kepada Allah supaya diringankan azab. Itu semakin membuat mereka tersiksa di situ. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa asharun nadamata lamma ra'awul 'adzab." Waqudhiya bainahum bilqisti wa hum la yudzlamun. Dan mereka pun menyembunyikan rasa penyesalannya ketika mereka menyaksikan azab dan sudah diputuskan di antara mereka dengan adil dan mereka enggak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat azab langsung menyesal dengan penyesalan yang amat amat sangat. Wa amma man utiya kitabahu wara dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberi kitab amalnya di balik punggungnya, maka kelak dia nanti akan mengucapkan kata-kata umpatan. Thubur itu kata-kata cacian, umpatan-umpatan, doa-doa yang jelek dan dimasukkan di dalam neraka sa'ir. Allahul musta'an. Allah mengatakan juga dalam ayat yang lainnya lagi, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka ahlu nar akan meratap, akan menangis sejadi-jadinya dalam neraka jahannam. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini, kami akan mengamalkan amal saleh, bukan amal yang dulu kami kerjakan. Tapi itu hanya penyesalan, tidak mungkin kembali lagi ke dunia ini. Barakallahu'alaikum. Ini semua disampaikan untuk menggambarkan mereka semakin sedih, semakin menderita, semakin perih apa yang mereka rasakan. Sudah azabnya mengerikan, azabnya begitu dahsyat, ditambah dengan poin-poin tadi. Mereka menyesal, mereka meratap, mereka mengucapkan kata-kata umpatan, caci makian dan segala macamnya, minta supaya dikembalikan ke dunia, tidak dikembalikan. Minta supaya dikeluarkan dari neraka untuk beramal saleh, enggak ada lagi kesempatan berikutnya. Semua telah berakhir. Allahul musta'an. Ini semuanya ikhwan, azabun fauqa azab. Azab di atas azab-azab yang sudah mereka rasakan selama ini. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Kira-kira orang-orang yang dimasukkan dalam neraka, bagaimana bentuk mereka ya? Bagaimana bentuk fisik mereka ini ya? Kira-kira dengan azab yang sedemikian pedih. Hah? Kira-kira fisik mereka seberapa? Badan mereka seberapa? Barakallahu. Ternyata ya rahimani azakumullah, disebutkan dalam riwayat orang-orang yang dijadikan, yang dipastikan termasuk ahlun nar, orang-orang kafir, musyrikin yang dikatakan sebagai ahlun nar, ketika mereka dimasukkan dalam neraka jahannam, itu bentuk fisik mereka berubah. Mereka ini yadkhulu ahlul jahimin nara ala suratin dhahmatin ha'ilah la yuqaddiru qadraha illa alladhi khalaqahum. Ahlul jahim, ahlul nar, ketika dimasukkan dalam neraka, itu masuk dalam bentuk fisik yang begitu besar, tidak ada yang bisa mengukurnya kecuali Allah yang menciptakan mereka. Berubah ya. Sebagaimana ahlul jannah ketika dimasukkan dalam surga, mereka akan berubah menjadi laki-laki yang tampan-tampan, wanita yang cantik-cantik pada usia yang sangat matang, usia 35 tahunan, dan bentuk mereka nanti seperti bentuk ayah mereka Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam berapa tingginya? Dikatakan situ nazira'a 60 zira'. Satu sekian ya, Pak. Satu siku. Atau mengalikan 60 ke atas. Nah, kalau sekian diperkirakan setengah meter, kalau 60 zira' sekitar 30 meter. Sekitar 30 meter. Wah, tinggi. Tampan-tampan, cantik-cantik. Tayyib pada usia yang sangat matang. Itu ahlul jannah. Untuk ahlul nar, ketika dimasukkan dalam neraka, mereka juga dirubah wujudnya menjadi makhluk yang begitu besar, yang tidak mungkin diukur kecuali Allah Azza wa Jalla. Di antara hadis yang menjelaskannya, hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, darsul kafir au nabul kafir mithlu Uhud. Ya, gigi taringnya ahlun nar yang kafir itu seperti gunung Uhud. Paham ya? Di giginya dia dan gigi taringnya itu seperti gunung Uhud. Itu baru taringnya loh, Evan. Belum gigi-gigi yang lainnya. Wa ghilabu jildihi masiratu thalathin. Ketebalan kulitnya itu seperti sejarak 3. Mungkin 3 hari, mungkin 3 pekan, mungkin 3 bulan. Tebal sekali kulitnya itu. Dan nanti ketika dia azab, matang, hancur. Itu menggambarkan betapa kerasnya azab. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma baina mankibail kafir fin nar masiratu thalathati ayyamin lirrakibil musri'." Jarak antara dua bahu. Ini mankib. Ya, jarak antara dua bahu orang kafir di neraka nanti itu sejauh 3 hari perjalanan orang yang naik kuda dengan cepat. Naik kuda dengan cepat selama 3 hari itu ketemunya berapa ratus kilo ya Pak? Sahar. Itu jarak antara satu bahu dengan bahu yang lain. Sahar. Luar biasa. Naam ya Pak. Itu baru satu orang. Dalam kata yang dimasukkan dalam neraka begitu banyak orang. Kira-kira berapa luas nerakanya? Sangat luas. Berapa dalam nerakanya? Sangat dalam. Dikarenakan penghuninya besar sekali fisiknya. Itu semua ketika diazab hancur. Ketika dituangkan air panas dalam di atas kepala mereka, semuanya hancur. Dari mulai perutnya sampai kulit-kulitnya. Bisa membayangkan kalau yang diazab itu adalah jasad kayak yang di dunia sekarang ini. Orang kafir yang sekarang di dunia yang sekecil itu dikasih azab yang sedemikian rupa, tak wujud. Namanya. Kira-kira mereka di neraka itu dikasih makan apa? Dikasih makan apa Harunara ya Pak? Makanannya banyak. Makanannya banyak. Minumannya juga banyak. Tetapi makanan mereka dan minumannya mereka itu semuanya sangatlah membuat mereka menderita. Wallahul musta'an. Minuman mereka ialah yang pertama al-hamim, air yang sangat mendidih yang bisa memutus-putus, memotong-motong usus mereka. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahu. Maka mereka dikasih minum air yang sangat panas, yang sangat mendidih, sehingga bisa memutus-putus, memotong-motong usus mereka. Yang kedua, mereka dikasih minuman sadid. Atau sadid, nanah. Yang mengalir dari daging dan kulitnya dia. Namanya nanah. Namanya nanah. Atau keringatnya mereka yang bau. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna 'alallahi ahdan liman syarabal muskirati la yusqiyahu tinatal khabal." Sungguh-sungguh Allah berjanji bagi siapa saja yang meminum miras, meminum minuman yang memabukkan, Allah akan kasih dia minuman di neraka jahanam dalam bentuk tinatul khabal. Ditanyakan, ya Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Beliau mengatakan, araku ahli nar au usaratu ahli nar, keringatnya ahli nar yang busuk. Namanya sadid atau neraka apa nanahnya ahli nar yang sangat bau. Allahul musta'an. Mereka juga dikasih yang namanya ghassaq. Ghassaq ini maknanya banyak. Ada yang memanakan nanah, ada yang memanakan, mohon maaf, cairan wanita pelacur. Rasak juga apa namanya? Rislin. Semuanya maknanya sama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Hadza falyadzuquhu hamimun wa ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj." Ini azab Allah. Rasakan dia. Dan juga hamimun wa ghassaq, dia mendapatkan air hamim yang begitu panas dan begitu mendidih. Wagasak, dan dikasih minuman gasak yang dimanakan tadi Ikhwan, dia mengatakan nanah, ada yang mengatakan yang sangat busuk, Ada yang mengatakan cairan perempuan berzina yang sangat busuk. Na'udzubillah. Ghislin juga dimandangkan dengan sama. Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Mereka enggak mendapatkan makanan kecuali ghislin. Ghislin juga dimandangkan dengan sama dengan ghassak. Na'udzubillah. Itu minumannya mereka ya. Ketika kepanasan minta minum, dikasih minum yang seperti ini, semakin menderita, semakin sengsara. Adapun makanannya, mereka mendapatkan makan dari dharia. Laisa lahum ta'amun illa min dharia. Mereka tidak mendapatkan makanan kecuali dari dharia. Yang namanya dharia itu syaukun. Duri. Ini adanya di Hijaz, di Mekah dan Madinah. Namanya syubruk. Namanya syubruk. Baik, itu adalah duri. Durinya besar, tajam. Ini merupakan makanan yang paling menyakitkan, yang paling gak enak. Siapa yang mau makan duri? Allahu musta'an. Mereka juga nanti dikasih makanan dari pohon zakum. Inna syajarat az-zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghaliil hamim. Sesungguhnya pohon zakum, makanannya orang-orang yang athim, yang berbuat dosa, yang kafir. Pohon zakum ini kal muhli yaghli fil butun, seperti bara, ya, uap yang mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Semakin dimakan, semakin menghancurkan isi perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah mengatakan dalam ayat yang lain terkait dengan zakum ini, innaha syajaratun takhruju fi asl jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa'innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Sesungguhnya pohon zakum itu sebuah pohon yang keluar, yang tumbuh dari asal jahannam, dari kerak, dari bawah neraka jahannam. Itu kepalanya seperti kepala setan. Sungguh mereka nanti akan memakan daripada pohon zakum tadi. Mereka nanti akan memenuhi perut-perut mereka dengan zakum dalam keadaan mendidih dalam perutnya. Tsumma innalahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian setelah itu mereka nanti akan mendapatkan minuman dari minuman dari hamim, dari air yang sangat mendidih. Jadi makan zakum sudah membuat hancur perutnya, dikasih minuman hamim yang sangat panas dan juga menghancurkan isi perutnya. Pakaiannya pakaian dari neraka, makanan minumnya sangat mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Allahul musta'an. Ini semua ikhwan menggambarkan kepada kita tentang permasalahan bagaimana dahsyatnya azab neraka yang tidak mungkin tergambarkan sama sekali. Seseorang yang di dunia ini, ya, dari mulai dia lahir sampai dia usia tua, sampai dia mati, tidak pernah merasakan yang namanya kesengsaraan, selalu dalam perkara kenikmatan. Kalau seandainya dicelupkan satu kali celupan dalam neraka, dia akan mengatakan, sungguh demi Allah, aku belum pernah merasakan nikmat sedikit pun. Sekali celupan, melupakan semua kenikmatan dia selama ini, merasa orang yang paling sengsara di muka bumi ini. Allahul musta'an. Dan ingat, dari kalangan jin dan manusia yang paling banyak masuk dalam neraka adalah orang kafir, iya, musyrikin, iya, munafikin, i'tiqadiyin, iya. Terkait dengan jenis yang paling banyak masuk dalam neraka dari kalangan bangsa jin dan manusia di dunia ini, kaum wanita. kaum wanita. Rasul mengatakan dalam sabdanya, wa ra'aitu nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan saya memperhatikan, saya melihat mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Ini dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dikuatkan lagi dalam hadis Sahih Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna aqalla sakini al-jannah an-nisa." Sesungguhnya yang paling sedikit, yang paling minoritas yang nanti menghuni surga wanita. Menunjukkan sedikit sekali wanita-wanita dunia yang bisa dimasukkan dalam surga. Dan banyak sekali mayoritas wanita-wanita dunia itu dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Apa sebab? Disebabkan dikarenakan mereka ini sering mencaci maki, sering melaknat suaminya, mengumpat-ngumpat suaminya, sering mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan sang suami. Hati-hati, suami menjadi sebab dia dalam neraka. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'd al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahli an-nar." Wahai sekalian wanita, wahai sekalian kaum wanita, hendaklah kamu bersedekah, sebab aku melihat kalian mayoritas ahlun nar. Ditanyakan oleh mereka, lima zalika ya Rasulullah, kenapa kau demikian ya Rasulullah? Beliau mengatakan, takfurna lakna wa takfurna al-ashir. Mereka banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan suami. Artinya rumah tangganya dia enggak beres. Tidak menunaikan hak-hak suami dengan baik. Tidak mengkhidmat suaminya. Tidak mentaati suaminya. Tidak bisa memanfaatkan suaminya untuk meraih surga. Malah sebaliknya, dia dimasukkan dalam neraka dikarenakan suaminya. Kita bahas di Jumat sore. Suami itu adalah jannatuki wa naruk. Surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Allahul musta'an. Bukan berarti yang laki-laki santai. Tenang aja Ustaz. Laki-laki saya. Laki-laki insyaallah banyak yang ahlul jannah Ustaz. Ya kalau kemudian diacak-acak dapatlah, dikarenakan sangat banyaknya ahlul jannah laki-laki. Jangan demikian. Jangan merasa aman dari itu semuanya ya Pak. Semuanya berusaha sekuat tenaga untuk bisa lepas dari azab neraka. Di antara amalan, ya, di antara amalan yang membuat orang itu diancam dengan neraka, ini sangat banyak ya Pak. Ya, kalau dibikin secara keumuman, kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, baik, jangan lupa penyimpangan-penyimpangan bid'ah itu diancam dengan neraka. Al-firaq al-mukhalifah lisunnah, kelompok-kelompok yang menyempal dari sunnah, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang sesat, diancam dengan neraka. Apa kata Rasul? Kulluha finnar. Ketika menyebutkan umatnya terpecah menjadi 73 kelompok itu, beliau mengatakan kulluha finnar, semua dalam neraka kecuali satu, yang di atas bimbingan Rasul dan para sahabat. Hati-hati. Selain yang di atas sunnah, selain yang di atas bimbingan Rasul dan para sahabatnya, diancam dengan neraka. Juga al-musawirun, yang biasa menggambar makhluk yang bernyawa, entah dengan memahat, entah dengan melukis, atau dengan menfoto makhluk yang bernyawa. Ini adalah orang yang paling keras azabnya di yaumul qiyamah nanti. Hati-hati, jadilah dai salafi, jangan jadi dai selfie. Nah, hati-hati, jangan membuat sunnah sayyi'ah pada umat ini. Barakallahu fikum. Sekarang ini luar biasa, semuanya coba difoto. Nah, sa ustaznya juga difoto. Bareng sama jamaah putih juga difoto. Senang mereka, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, itu ancamannya neraka, barakallahu fikum. Yang memakan harta riba juga demikian. Sayyid termasuk yang diancam dengan neraka. yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang mencuri, yang korupsi, yang menipu, dan segala macamnya itu, yang memakan harta orang dengan cara yang batil, ancam dengan neraka itu. Wanita-wanita yang kasiatun ariyat, berpakaian tapi telanjang, juga diancam dengan neraka itu. Ada yang memaknakan mereka tidak menutup aurat, terlalu mini, nampak semua auratnya, diancam dengan neraka. Ada lagi memaknakan pakaiannya seluruh tubuh, tetapi ketat, membentuk lekak-lekuk tubuh dia seakan-akan berpakaian, diancam dengan neraka. Ada lagi menafsirkan pakaiannya lebar, tapi transparan, juga diancam dengan neraka. Allahul Musta'an. Ini juga disebutkan dalam hadis. Barakallahu fikum. Orang-orang yang tidak ikhlas dalam talabul ilmi, dalam belajar agama enggak ikhlas, yang dia cari titel S1, S2, S3, LCMA, doktor misalkan, atau yang dia inginkan jabatan atau dunia atau yang lainnya, tak ikhlas. Atau yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tak ikhlas. Atau yang bersedekah, tak ikhlas. Atau yang berjihad, tak ikhlas. Kepingin dikatakan qori, kepingin dikatakan orang dermawan, kepingin dikatakan orang yang mujahid. Ini adalah pihak-pihak pertama yang mana api neraka itu kali pertama dinyalakan. Dinyalakan atas mereka. Diancam dengan neraka, barakallahu fikum. Yang membunuh orang lain. Para pembunuh, para begal dengan tanpa hak. Yang bunuh diri, intihar, juga demikian diancam dengan neraka. Yang bunuh diri dengan berbagai macam cara, entah dengan cara meledakkan diri dengan bom, atau yang lain-lainnya yang namanya bunuh diri, diancam dari sini pula, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Orang-orang yang mengazab hewan, yang menganiaya hewan, juga diancam dengan neraka. Tayib, dia punya kucing, ada seorang wanita yang punya kucing, enggak dikasih makan, dia tahan, dia kerangkeng, enggak dikasih makan, juga enggak dilepaskan supaya memakan hewan-hewan bumi. Maka dia diazab dengan sebab hewan tadi itu. Yang menyiksa hewan akan diazab. Para penguasa yang zalim, hati-hati. Para penguasa yang zalim, orang-orang yang zalim dalam memberikan hukum, juga diancam dengan neraka, na'udzubillahi min dzalik. Dan masih banyak lagi yang lain yang intinya adalah kekufuran, kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dan semua yang namanya dosa-dosa besar, perkara yang fasik, perkara yang mungkar, merupakan sebab orang diazab dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Sehingga harus ditinggalkan semuanya tadi, barakallahu fikum. Ditinggalkan semuanya itu supaya kita selamat dari neraka. Allahul Musta'an. Di antara yang dianjurkan dalam Islam, berta'awud dari neraka, meminta surga dari Allah Azza wa Jal. Allahumma inna nas'alukul jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, keberikan perlindungan daripada api neraka. Nah, ikhwan, hadza biikhtisar. Ini dengan ringkas, barakallahu fikum. Sudah cukup insyaAllah ya. Itu dengan ringkas, barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang masalah al-jannah. Ini juga pembahasan yang sangat panjang, barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah punya kitab khusus tebal segini. Nah, itu seperti segini ya, Fan. Khusus membahas tentang masalah jannah. Judulnya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Tebal segini. Nah, dibawakan sekian banyak pembahasan, ayat, hadis dan keterangan para ulama terkait semua yang terkait dengan yang namanya al-jannah. Serba-serbi surga. Baik, barakallahu fikum. Yang kita bahas terkait dengan masalah surganya. Surga ini barakallahu fikum tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tidak bisa digambarkan dengan sebuah gambar. La masala laha. Tidak mungkin dipermisalkan. Baik. Sehebat apapun engkau merangkai kata-kata untuk yang namanya surga, surga lebih indah dari yang kamu gambarkan. Engkau berimajinasi tentang sesuatu yang sangat indah begitu. Paling indah sudah bagi antum. Surga lebih daripada itu. Lebih daripada itu barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis qudsi dari dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, a'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Allah mengatakan, aku mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh di surga nanti apa-apa yang tidak pernah dipandang oleh mata, apa-apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa-apa yang tidak pernah terbersit dalam hati. Kita gak bisa dibayangkan ya, bagus, sangat indah, sangat bagus. Barakallahu fiik. Bangunan surga gak ada yang dari tanah begitu. Bangunan surga masya Allah, ada bata yang terbuat dari emas, ada bata yang terbuat dari perak. Barakallahu fikum, campurannya untuk memasang bata itu adalah misik azhar. Ya, misik azhar. Karena misik, kerikil-kerikilnya dari lu'lu' wal yakut, berlian, berlian dan mutiara-mutiara merah. Pasirnya itu dari za'faran. Tidak terbayang sama sekali ya, barakallahu fikum. Luar biasa. Baik, ikhwan. Surga ini seperti neraka memiliki pintu. Ada abwabul jannah. Pintu-pintu surga. Pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8. Seperti yang disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit sambil berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dia mengatakan seperti ini, dia mengatakan, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya', akan dibukakan untuk dia pintu surga yang 8. Dipersilakan masuk di pintu manapun yang dia kehendaki. Menunjukkan apa ya, Pak? Ada 8 pintu dan masing-masing pintu ada namanya. Ada barakallahu fikum pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu zakat, ada pintu siam namanya Ar-Rayyan. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Bukhari Muslim barakallahu fikum. Sehingga pintu-pintunya itu pintu-pintu yang berkaitan dengan amal-amal saleh yang besar. Barakallahu fikum. Ya, untuk yang berpuasa, yang apa? Pintu puasa khusus namanya pintu Ar-Rayyan. Dimasuki hanya orang-orang gemar berpuasa saja. Seorang mukmin dia bisa memasuki pintu yang dia kehendaki. Pintu ini, silakan. Ada pula yang pintunya khusus, yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat, yang ahli sedekah dan infak dipanggil dari pintu sedekah, yang mujahidin yang berjihad di sabilillah dipanggil dari pintu berjihad. Ada pula yang dipanggil dari semua pintu. Siapa ya di antaranya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba. itu ditanyakan oleh beliau bekas, ya Rasulullah, fahal yud'a minha kulluha ahad ya Rasulullah, apakah ada nanti seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, na'am, ada. Wa arju an takuna minhum, dan saya berharap engkau wahai Abu Bakar Siddiq satu dari mereka. Pintu surga barakallahu fikum ini sangat luas pintunya ya Pak. Sangat luas pintunya ya Pak. Disebutkan dalam riwayat dalam Sahih Muslim sebentar, dalam Bukhari Muslim disebutkan bahwasanya innama inna bainal misra'ain min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hajar au kama baina Makkah wa Busra, jarak antara daun pintu, antara daun pintu dari daun-daun pintu surga seperti Mekah sampai Hajar. Ada bahkan dari Mekah sampai ke Busra. Busra, ba, sad, ra, ya, Busra. Itu wilayah Syam. Kalau Basra, wilayah Irak. Dari Mekah sampai ke wilayah Syria sana. Itu berapa kilo, Pak? Wah, sangat jauh sekali. Ribuan kilo. Sehingga sangat luas. Ada yang mengatakan sejarah 40 tahun perjalanan. Barakallahu fikum. Sangat luas ya Ikhwan. Dan ketika ahli jannah dimasukkan atau digiring dalam surganya, mereka ketika berkahnya masuk dalam surga, pintu-pintu surga masih tertutup. Yang pertama kali mengetuknya Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama kali meminta izin Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama kali memasuki surga Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Maka Rasul yang mendahului mereka, Rasul yang meminta izin, Rasul yang mengetuk pintu. Ketika ditanyakan siapa, dikatakan Muhammad. Maka yang menjaga surga mengatakan, kami diperintahkan tidak membukakan pintu kecuali untuk engkau wahai Muhammad. Dibuka pintunya, beliau masuk, dan masuk pula umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ahlul jannah. Wasiqal ladzina wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara hatta idza sya'uha wa futihat abwabuha. Dan ketika mereka mendatangi yang namanya mendatangi surga, baru dibuka pintunya. Nanti dikasih wau wa futihat abwabuha, dan dibuka pintunya. Baru didoakan selamat oleh para penghuni al-jannah. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ada pintunya. Ada kalau itu. Dan terkadang pintu surga dibuka. Kapan ya, Kon? Ketika Ramadan. Dibuka pintu-pintu surga. Dibuka pintu-pintu surga barakallahu fikum. Al-jannah juga demikian memiliki darajat. Bukan darokat, tapi darajat. Ini naik ke atas. Surga memiliki darajat. Ahlul jannah bertingkat-tingkat derajatnya sesuai dengan kadar iman dan takwa dia kepada Allah. Ada yang mendapatkan tingkatan bawah, ada yang tingkatan di atasnya, ada yang paling atas. Dan yang paling atas adalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu atapnya adalah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Wasaqfuhu arsyur rahman, atapnya surga Firdaus arsy Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tingkat-tingkat itu. Dibahas kemarin di antara yang mendapatkan tempat yang paling tinggi, orang yang paling bagus akhlaknya. Barakallahu fikum. Jarak satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu sejarak langit dan bumi. Langit dan bumi ya, Pak. Disebutkan dalam hadis, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajataini kama bainas samai wal ardi. Sesungguhnya di surga nanti ada 100 derajat. 100 derajat. Dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. Di jarak antara 2 derajat antara langit dan bumi. Sangat jauh sangat ini. Sehingga tidak ada yang rebutan. Saya kamar sini. Kamu kamar sini. Tidak ada ya. Masing-masing dengan kenikmatannya dan merasakan yang paling nikmat dari semua yang ada. Barakallahu fikum. Jarak satu kamar dengan kamar yang lain ialah seperti antum di muka bumi ini menyaksikan bintang yang di langit sana. Barakallahu fikum. Dikarenakan adanya perbedaan tingkatan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang penting dimasukkan dalam surga. Nah, gitu ya. Yang penting dimasukkan dalam surga. Luar biasa ya, Pak. Tayyib, disebutkan tadi barakallahu fikum. Bangunan-bangunan surga terbuat dari emas dan perak. Mutiara, berlian, zamrud, yakut, luar biasa. Dari misik, dari za'faran. Di surga nanti barakallahu fikum akan ada yang namanya sungai. Sungai-sungai dalam surga. Disebutkan dalam banyak ayat, tajri min tahtiha al-anhar. Mereka mendapatkan surga-surga adn. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu indah sekali. Jadi surganya, surga yang ada di sana itu surga nanti ya kan. Itu bukan ada sungai ke sana gitu, enggak. Di bawah surga tadi itu ada sungai-sungai yang mengalir sehingga sangat sangat indah barakallahu fikum. Di antara sungai-sungai surga adalah sungai Sihan, sungai Jihan, sungai Furat dan sungai Nil. Itu kullun min anharil jannah. Rasul mengatakan semua itu termasuk sungai-sungai surga. Ada yang mengatakan di dalam yang lain ada empat sungai dalam surga nanti. Ada dua sungai yang nampak, ada dua sungai yang enggak nampak. Ada pun sungai yang nampak adalah sungai Nil dan sungai Furat. Adapun yang batin yang enggak nampak, dua sungai dalam surga nanti. Barakallahu fikum. Selama ya akhi, tenang ya akhi. Tayyib. Di surga nanti juga ada mata air. Ini lain dengan sungai. Mata air. Uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Di surga, surga dan mata air. Ada yang ainul kafur. Ada mata air dari kafur. Ada ainul tasnim. Mata air yang namanya tasnim. Barakallahu fikum. Ada lagi mata air namanya salsabil. Berbagai macam nama-nama mata air yang dinikmati oleh ahli jannah. Masya Allah. Tayyib, di samping istana-istana yang didapatkan oleh ahli jannah, namanya kusur, namanya masakin, namanya buyut, duhuraf, ahli jannah juga mendapatkan yang namanya kemah-kemah, khaimah-khaimah. Paham ya? Jadi istana, rumahnya itu kayak istana. Jangan tanya bagaimana lebarnya. Mereka juga mendapatkan yang namanya kemah-kemah. Ini lain daripada rumah. Kemah-kemahnya itu berisikan bidadari surga. Hurun maksuratun fil khiyam. Tayyib, tadi kalau menjelaskan nama salah surga atau kemahnya, Allah mengatakan dan bidadari-bidadari yang disembunyikan atau yang ada dalam kemah-kemah. Dikasih kemah, ada bidadari. Kalau tak ikhlas itu semua ya, Pak. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-khaymah durratun mujawwafah. Tuluha fis sama'i 30 mila. Kemahnya itu mutiara berongga, berlian yang berongga. Panjang ke atasnya 30 mil. 30 mil. 1 mil itu 100 sekian kilo. 30 ya, jadi mungkin sampai mencapai 45 kilo. Kemah lo itu bukan rumah, kemahnya itu. Fi kulli zawiyatin minha lil mu'mini ahlun la yarahumul akharun. Di tiap sudut-sudut kemah itu, seorang mukmin ada istrinya di situ. Tidak dilihat sama yang lain. Artinya apa? Istrinya banyak. Hah? Masing-masing di sudut-sudut kemah. Hah? Satu sama lain tidak bisa melihat. Kenapa? Saking besarnya, saking luasnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan, fil jannati khaymah min lu'lu'in mujawwafah arduha situna mila fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yarawna al-akharin yatufu alaihimul mu'min. Di surga nanti ada kemah itu dari mutiara berlian yang berongga, yang berongga luasnya 60 mil. Jadi tingginya berapa? 30 mil. Luasnya 60 mil. Dia lebih luas lagi. Di setiap sudut-sudutnya itu, seorang mukmin ada istri di situ. Yang lain tidak bisa melihat. Sang mukmin menggilir mereka semuanya. Masya Allah. Ini dia. Tawaf dia. Tawaf mengelilingi semua bidadari surga untuknya. Luar biasa ya. Itu baru apa ya? Itu kemahnya. Bukan kemah dari terpal begitu, bukan tembak. Enggak, kemahnya terbuat dari lu'lu' mutiara berlian yang berongga. Jadi dibayangkan ya, akhi. Dalam penuh dengan kenikmatan. Di situ antum bersantai-santai dengan istri antum dari bidadari surga. Enggak cuma satu ya, akhi. Setiap sudut ada bidadarinya. Kamu kelilingi mereka semuanya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Luar biasa ya ikhwan. Terkait dengan masalah makanannya. Jangan tanya. Antum dipersilahkan untuk memakan apapun yang kamu inginkan dalam surga. Walahum fiha ma yastahun. Dan bagi mereka di surga nanti apa yang mereka inginkan. Ya sudah. Kepengen makan ini. Langsung ada. Terus begitu. Barakallahu fikum. Makan terus. Minum terus. Dan itu terus. Barakallahu fikum. Kok senyum sih? Paham banget anu ya. Masya Allah. Tayyib. Buah-buahannya beragam. Nah, tinggal pilih. Luar biasa. Sehingga kaum muttaqin di surga nanti barakallahu fikum dalam sebuah tempat-tempat yang teduh, ada air-air yang mengalir di bawah surga-surga tadi, ada mata air yang ada dikelilingi oleh para ghilmanun mukhalladun, para ghilman pelayan-pelayan, mereka seumur mereka apa namanya seperti mutiara-mutiara berlian yang kesana kemari gitu, melayani ahlu jannah. Dengan bidadari di sampingnya. Saya enggak mau membahas bidadarinya. Karena kalau membahas itu nanti antunya macam-macam pikirannya. Paham ya? Bidadari. Barakallahu fikum. Luar biasa. Tayyib. Mereka nanti di sana makan terus. Makan terus, minum terus dan segala macamnya. Dan tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah BAB, tidak pernah BAK, tidak pernah buang ingus, tidak pernah. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun wa la yataghawwakun wa la yamtakhiqun wa la yafulun walakin ta'amuhum dhalika jusha'un karashil misik yulhamun at-tasbih wa at-takbir kama yulhamun an-nafas. Ahlul jannah nanti di surga, mereka makan-makan di surga, minum-minum di surga, tidak pernah BAB, tidak pernah buang ingus, tidak pernah BAK. Makanannya mereka nanti akan berubah menjadi keringat. Jusha itu arak, keringat. Nah, keringatnya itu aromanya aroma misik. Kalau keringatnya itu bau ya, Ki. Atau makan jengkol, bau jengkol, atau makan, kayak gitu ya. Mereka enggak mengeluarkan yang namanya keringat, dan keringatnya itu aromanya misik. Mereka diilhami untuk bertasbih, bertakbir kepada Allah selalu, sebagaimana diilhami nafas. Setiap nafasnya, tasbih, takbir, terus demikian. Luar biasa. Masing-masing ahlul jannah akan mendapatkan minimal dua bidadari. Cuma satu, disebutkan dalam hadis dua. Ada yang mendapatkan lebih daripada dua, sampai mendapatkan 70 bidadari. Mereka adalah para mujahidin fi sabilillah yang syuhada, yang mati syahid. Barakallahu fikum, mendapatkan 70 bidadari. Itu yang di surga, lain yang dari dunia ini. Kalau yang antum di dunia punya istri satu dan juga termasuk ahlul jannah, nanti kumpul di surga bersama dengan anda, menjadi istri kamu di surga. Dan ketika masuk surga, tidak kayak sekarang ini. Ketika masuk surga, itu berubah menjadi wanita yang begitu cantik, yang begitu sempurna penciptaannya, yang begitu jelita. Berubah. Antumnya jadi tampan. Jadi guanteng, sempurna putanya itu. Berubah. Jadi istri yang ada itu ikut, tambah dengan istri dari bidadari. Nah, kalau kamu cuma bawa satu dari sini, cuma satu. Atau kalau bawa empat antum sana ya. Bawa empat istri dari dunia, semuanya ahlul jannah, ditambah lagi, hurul ain. Tidak ada di sana yang namanya kecemburuan. Tidak ada di sana yang namanya dengki. Tidak ada, seperti cabut. Tidak ada ya. Semuanya saling mencinta, saling menyayangi. Semuanya indah. Semuanya nikmat. Tidak ada sedikit pun yang namanya kesengsaraan atau penderitaan. Atau yang jelek. Pia-pia aja enggak. Pia-pia aja enggak. Buang ingus juga tidak. Semua akan berubah jadi harum dan wangi. Tak terbayangkan. Barakallahu fikum. Bejana-bejananya terbuat dari emas dan perak. Barakallahu fikum. Dari emas dan perak. Bukan sembarang bejana, barakallahu fikum. Naam, al-muhim tak terbayangkan ya khana bidina azakumullah. Berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh ahlu jannah. Tidak bisa dipandang, enggak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak pernah terbersit dalam jiwa hati seorang hamba sedikit pun. Semuanya. Dan di surga nanti tiap hari begitu. Senyum kan? Iya. Syukur terus. Syukur terus. Dan pikir terus. Saya pakai bahasa Arab atau apa ya? Banyak yang masih kecil-kecil ya, Pak. Dipahami ya? Tiap hari, syukur terus. Tawaf terus. Dan setiap harinya, bidadarinya itu, pikir terus, tidak pernah kemudian janda, tidak ada. Pikir terus, pikir lagi, terus begitu. Sehingga dalam kenikmatan yang luar biasa, dalam semua hal tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata barakallahu fikum. Apa yang kamu minta dikasih. Pengin anak langsung ada anaknya. Cepat dengan tubuh. Iya. sangat cepat tubuhnya itu. Itu disebutkan dalam beberapa periwayatan. Tahu jadi anak. Bahagia. Naam, semua dikasih apa yang diinginkan oleh ahli jannah. Di surga nanti barakallahu fikum, ahli jannah akan saling berziarah. Saling bercengkerama. Mereka memperbincangkan tentang orang-orang yang dulu di dunia. Ditanya, saya dulu punya teman di dunia, di mana ya sekarang kok enggak kelihatan ya? Dilihat tengok enggak ada, ternyata sudah dalam neraka jahanam. Itu dia balikan dalam Al-Qur'an. Berbincang-bincang, membicarakan dulu ketika di dunia, barakallahu fikum. Dan semuanya muamalahnya bagus. Dicabut yang namanya kedengkian, permusuhan, perseteruan, semuanya saling menyayangi. Tidak ada ribut antara ahlul jannah. Tidak ada. Mereka nanti barakallahu fikum juga keluar, ada pasar-pasar surga, ke sana berhembus angin, ketika ditepa oleh angin semakin membuat tampan wajah mereka, semakin bercahaya-cahaya wajah mereka. Ketika pulang ke rumahnya disambut oleh bidadari-bidadari dia. Dia mengatakan, sungguh demi Allah, kamu semakin tampan ini. Kamu semakin... Al-Muhim tak terbayangkan. Waktunya mepet, ikhwan. Antum lihat pembahasannya dalam kitab Hadil Arwah Ila Biladil Afrah. Dibawakan oleh Qayyim Rahimahullah. Riwayat yang sangat banyak tentang masalah surga. Itu terkait dengan taman-taman surga. Begitu indah. Dan yang paling penting adalah bagaimana upaya untuk meraih surga. Yang paling penting. Kuncinya adalah yang pertama iman. Iman itu meliputi ilmu, meliputi akidah yang benar, prinsip iman yang benar. Hanya orang mukmin, hanya orang muslim yang meraih surga. Yang kafir, neraka tempatnya. Surga itu kaplingannya kaum mukminin, bukan orang-orang kafir. Mohon maaf ya, yang kafir, yang non-muslim, yang muslim-muslimnya mukmin-mukmin sudah mengkapling-kapling surga. Kalau kamu kepingin surga, harus mukmin dulu. Yang kedua, amal soleh. Meliputi, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Dengan dasar ilmu, dikerjakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnah. Barakallahu fikum. Ini umum meliputi semua amal soleh. Porosnya nanti dua kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikut dengan konsekuensi-konsekuensinya. Ini kunci utama untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum dan banyak berdoa kepadanya supaya mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Wallahul musta'an. Buku yang cukup gampang untuk dibaca adalah kitab Riyadhus Shalihin, ya, di bab yang paling akhir. Bab yang paling akhir itu pembahasan masalah surga. Babu bayani ma'a'addahu Allahu lil mu'minina fil jannah. Dibawakan juga banyak riwayat oleh An-Nawawi rahimahullahu taala tentang yang namanya surga. Antum baca dengan terjemahan cukup, dia tergambar bagi antum bagaimana surga itu. Orang yang paling rendah kedudukannya, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga nanti, dan yang paling terakhir dimasukkan dalam surga, itu mendapatkan dunia seisinya ini. Antum menjadi penguasa Sinja aja sudah masya Allah antum ya. Kalau Sulawesi bukan lagi Sulselim, satu Sulawesi ini miliknya antum, antum. Ya, satu dunia ini, dunia dan seisinya ini milik dia. Yang benua Asia, Afrika, Eropa, segala macam miliknya dia semua. Dikasih yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya, dan yang semisalnya. Lima kali lipat. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya lagi, sampai 15 kali lipat. Dunia. Antum menjadi pemilik dunia yang ada sekarang, masya Allah. Yes. semuanya kamu miliki. Dikasih 15-nya lagi. Itu yang paling rendah kedudukannya di surga. Yang paling terakhir dimasukkan dalam surga. Dapat yang seperti itu. Apakah kamu ridha, kata Allah? Saya telah ridha ya Rabb. Bagaimana dengan yang di atasnya lagi? Bagaimana dengan yang paling utama dalam surga nanti? Tidak terbayangkan ya. Barakallahu fikum. Al-muhim dalam kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Barakallahu fikum. Yang wanita mendapatkan kenikmatan, yang anak-anak mendapatkan kenikmatan, semua mendapatkan yang namanya kenikmatan. Barakallahu fikum. Jangan berpikir hanya satu kenikmatan yang namanya bidadari. Itu satu bagian kecil dari kenikmatan yang ada. Nah, tanya, kalau perempuan ahlul jannah dikasih apa Ustaz? Apa dikasih juga bidadari? Nah, itu jangan hanya fokus pada yang namanya pasangan. Nikmat itu yang lain masih banyak. Barakallahu fikum. Nah, nanti kalau kamu meninggal dunia dalam keadaan di atas sunnah dan masuk dalam surga, suami kamu juga demikian, kumpul lagi sama suami kamu. Barakallahu fikum. Jadi jangan berpikir pasangan gitu loh. Jangan itu tok aja kan pikiri. Syukur terus. Tapi yang lain begitu banyak, yang namanya istananya, yang namanya kemah-kemahnya, yang namanya makanan, minuman, pakaian dan segala macamnya, semuanya banyak dan semuanya indah. Maka kita harus berlomba-lomba, mumpung ada waktu sampai kita meninggal nanti, berlomba-lomba untuk meraih surganya Allah Azza wa Jal dan menjauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dikarenakan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, menjadikan kita sebagai orang yang muslim. Sudah satu poin kita pegang, alhamdulillah. Tinggal lanjutkan perjuangan. Islam kita harus di atas bimbingan sunnah. Islam kita sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laksanakan amal saleh, laksanakan perintah agama, jauhi larang-larangannya, istiqomah di atasnya, banyak beristighfar, taubat kepada Allah atas semua dosa dan kesalahan. Insyaallah taala akan dikasih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Mohon nasihatnya untuk orang tua yang masih menyekolahkan anaknya di pondok yang menyimpang. Kalau antum tahu itu menyimpang, tidak boleh ya. Antum jangan menjadikan anak kamu menyimpang gara-gara itu. Dalam bab ilmu harus selektif. Harus menaruh itu anak di tempat-tempat yang diyakini bagus semuanya. Akidahnya bagus, manhajnya bagus, semuanya bagus. Sebab yang dipertaruhkan adalah agama dia, akidah dia. Jangan di tempat-tempat yang menyimpang barakallahu fikum. Jangan memandang dunia ya Pak. Antum jangan punya orientasi duniawi. Tapi ukhrawi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Barakallahu fikum. Jangan semata-mata duniawi, harus membahas sisi ukhrawinya. Apakah penghuni surga dapat mengunjungi penghuni neraka? Ya ngapain ya? Yang ada bukan mengunjungi, yang ada mereka berbincang. Ahlul jannah bertanya kepada ahlul nar, apakah kamu telah mendapati apa yang telah Allah janjikan kepada kalian? Sungguh kami telah mendapati apa yang Allah janjikan kepada kami ahlul jannah. Sudah lepaslah itu. Itu semakin membuat menderitanya ahlul nar. Allahu musta'an. Apa keutamaan orang-orang yang dibutakan kedua matanya oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau dia sabar, maka pahalanya adalah surga. Itu juga dalam nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya bi habibataihi, dengan dua yang sangat dia cintai dua matanya. Fa sabara, dan dia sabar, maka dia mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Itu adalah ujian bersabar. Ini sedang sabarnya akan meraih surganya Allah Tabaraka wa Taala. Jadi jangan berarti kemudian antum langsung merusak matanya antum. Tidak boleh. Ketika diuji, sabarlah. Itu sebab untuk meraih surganya Allah Tabaraka wa Taala. Apa hukumnya menikah dengan wanita-wanita hizbi? Masih banyak perempuan-perempuan lain yang masih sunni. Jawabannya Rasul mengatakan fadfar bidzati din taribat yada. Terkait dengan wanita, pilih kecantikannya, harta bendanya, nasabnya, agamanya. Beliau mengatakan carilah wanita yang memiliki agama. Kalau tidak, kamu akan binasa. Zatud din. Sehingga cari yang soleh. Solehah yang bertakwa kepada Allah yang di atas bimbingan sunnah. Jangan menikah dengan perempuan yang menyimpang seperti itu. Yang namanya hizbi itu menyimpang. Hati-hati. Di antara yang disebutkan oleh para ulama. Sebab kenapa sosok Khawarij Imran bin Hittan. Ini pantauan mereka di masa itu. Dia dulu sebagai ahli hadis. Kok bisa punya pemahaman Khawarij? Di antara yang mereka sebutkan. Dikarenakan dia terpesona dengan sosok wanita yang cantik. Tapi punya pemahaman Khawarij. Ya sudah, katanya orang Malang, diuntal miring gitu. Udah jelek sama dia, dirubah sama dia. Karena cinta pada sang istri, maka dia menjadi tokoh Khawarij Ibn Hittan. Na'udzubillah. Harus cari yang beragama ya. Masih banyak insyaAllah para akhwat-akhwat yang salafiyat yang harus sunnah. Saya yakin pada ngantri itu. Tinggal antum pilih satu dari mereka. Apakah perbuatan kita di dunia akan tampakkan di akhirat nanti? Nah, semua akan tampakkan dalam hisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini ketika di hisab nanti akan tampakkan semuanya para perbuatan. Apakah ada orang Islam yang tinggal dalam neraka selama-lamanya? Tidak ada. Ketika dia seorang Muslim ahlu tauhid, mati di atas ketauhidannya, walaupun dia punya banyak dosa dan enggak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dia azab terlebih dahulu, azabnya enggak abadi, enggak kekal. Ujungnya nanti dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini prinsipnya ahlu sunnah. Menyelisih prinsipnya kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Tapi jangan merasa aman dari perkara dosa. Tenang aja, yang penting kan Muslim. Ya, tidak apa-apa lah. Di azab sedikit, nanti juga masuk surga. Jangan begitu ya, Afi. Azab neraka itu sangat pedih. Sangat pedih. Sekali celupan saja menderita. Apalagi sekian lamanya. Ini prinsip. Di antara yang mendapatkan syafaatnya Rasul, selama dia melalui kiamat nanti adalah ini. Orang yang mati di atas tauhid dan membawa dosa besar. Dan belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafa'atku nanti di melalui kiamat diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari kalangan umat. Macam-macam. Ada yang sudah dipastikan dimasukkan dalam neraka. Dikasih syafa'at. Tidak jadi dimasukkan dalam neraka. Ada yang sudah dalam neraka. Sudah diazab kosong sudah. Dikasih syafaat dikeluarkan dari neraka. Dimasukkan dalam sungai Al-Hayah. Al-Hayah tumbuh. Tampan lagi dimasukkan dalam surga. Itu bertahap sampai yang paling terakhir. Itu dikeluarkan dari neraka. Disuruh masuk dalam surga. Dihayalkan telah penuh. Wahai Rabb sudah penuh. Masuk dalam surga. Belum penuh. Masuk lagi. Dihayalkan sudah penuh. Ya Rabb sudah penuh. Dia akan, apa kamu ridha kamu mendapatkan seperti raja-raja dunia yang menguasai dunia? Saya ridha wahai Rabb. Dan maka bagi kamu yang semisalnya yang saya terangkan tadi barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sí. jam 12 piye? Belum ya? Pintu manakah yang pertama kali dibuka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya enggak tahu. Kalau tidak ada riwayatnya, ya enggak perlu dikasih tahu atau dicari tahu. Yang penting pintu surga. Masyaallah tabarakallah. Terkait dengan telaganya Rasul, panjang lagi pembahasannya, Pak. Jadi di sana juga ada telaganya Rasulullah SAW. Semanis susu, seputih madu, semanis madu, seputih susu. Seseorang yang meminumnya tidak akan haus lama-lamanya. Masya Allah, pertanyaannya lain-lain ya. Wallahu a'lam. Ada wanita yang salihah di dunia ini, meninggal dunia dan dia termasuk ahlul jannah dan dia belum menikah. Di surga sama siapa, Ustaz? Wallahu a'lam. Jadi saya katakan, Ikhwan, nikmatnya sangat banyak. Jangan fokus pada pembahasan pasangan. Wallahu a'lam. La haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana memahami bahwa penduduk surga dan neraka telah ditetapkan? Apakah mujahadah manusia diperlukan? Iya. Karena kita enggak tahu yang ahlul jannah yang mana, yang ahlul jannah yang mana. Surga dan neraka telah diciptakan, itu babnya takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ahlu jannah sudah ditetapkan, ahlu nar sudah ditetapkan, bab takdir, kamu imani saja. Yang kita bab syariat, kita diminta untuk melaksanakan amal-amal yang menjadi sebab dimasukkan dalam surga, menjauhi amal yang merupakan sebab dimasukkan dalam neraka. Mujahadah, mengamalkan syariat, itu bab syariat. Harus kita kerjakan, harus kita taati, itu merupakan upaya kita. Selebihnya Allah yang menentukan, barakallahu. Di manakah tempat para dai-dai penyesat umat di hari kiamat nanti? Ya, mereka diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Bagaimana akhirnya? Nanti Allah Azza wa Jalla yang menentukan barakallahu fikum. Jadi kan dikatakan terkait dengan amal-amal yang menyebabkan dimasukkan dalam neraka. Itu asbab, yang ini adalah ancaman-ancaman. Jangan memastikan. Dai fulan sesat di neraka, enggak boleh. Jadi semua harus menggunakan dalil. Tapi kalau secara umum, siapa saja yang mendakwakan penyimpangan dan kesesatan diancam dengan neraka, itu bisa. Secara umum. Diancam dengan neraka. Nama ikhwan. Apakah orang yang pernah terjatuh dalam kesyirikan karena jahil, kemudian bertaubat, akan diadab dengan kesyirikannya? Tidak. Kalau sudah bertaubat dengan taubat dan nasuha dan benar, maka semua akan diampuni, tidak lagi diadab dengan itu. Yang dulunya kafir, taubat masuk Islam, itu dihapuskan semuanya. Yang dulunya musyrik, taubat masuk Islam, semua akan dihapuskan. Ketika dia bertaubat dengan taubat dan nasuha, Rasul mengatakan, at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan semua yang sebelumnya. Yang penting taubatnya taubatan nasuha. Apakah manusia sudah ditentukan atau ditakdirkan di surga ataukah di neraka? Iya, sudah. Ini surga, ini neraka, sudah semuanya. Allah yang menentukan demikian, tapi kita enggak tahu. Makanya itu bab takdir kamu imani. Kamu harus beriman, sudah ditakdirkan oleh Allah SWT siapa ahlu jannah, siapa ahlu neraka. Tapi kan secara umum. Terkait dengan kita, babnya syariat. Laksanakan sabab untuk meraih surganya Allah SWT. Insyaallah. Jangan 12 ya, kan? Cukup insyaallah ya. Kan judul lagi surga nanti. Lebih cantik mana Ustaz? Wanita dunia yang di surga dengan bidadari surga. Cantik semua. Nanti yang di surga enggak ada yang jelek. Yang tua-tua, orang-orang tua enggak ada yang masuk surga. Yang masuk surga itu muda-muda semua. Umur 35 tahun semua. Ada yang usianya masih di bawah 35? Itu gak di surga tempatnya. Yang usianya udah tua-tua 50-60 tahun, itu gak di surga tempatnya. Yang di surga itu yang usianya 3-35 tahun. Barakallahu fikum. Yang tua-tua gak dimasukkan dalam surga. Paham ya? Yang kecil-kecil gak dimasukkan dalam surga. Paham gak ini? Kok bingung? Nanti ketika di surga itu semua akan dirubah oleh Allah Azza wa Jalla. Umurnya sebaya, di usia-usia yang sangat matang, yang sangat kuat fisiknya, dan orangnya akan dirubah sebagaimana bentuk Nabi Adam, dan sangat tampan. Ini enggak kayak sekarang ini. Sekarang ini alhamdulillah ikhwan, penciptaan yang sangat bagus dari Allah Azza wa Jalla, disyukuri. Dia kalau lebih tampan lagi. Yang merasa buruk rupa jangan takut, kalau kamu sebagai ahlu jannah akan dirubah jadi sangat tampan. Yang wanita yang buruk rupa kalau di ahlu jannah akan dirubah jadi sangat cantik. Di surga tidak ada yang jelek, semuanya cantik-cantik, tampan-tampan, guateng-guateng, ayu-ayu, muda-muda. Yang tua tidak ada. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, yang penting itu masuk surga. Nah, gitu kan? Yang penting itu masuk surga. Barakallahu Allah Ta'ala alamu bisawab. Alhamdulillah. Saya kira cukup sekian ya kan. Dari jam 12 lebih sedikit. Semoga bermanfaat dan terus berusaha sekuat tenaga dan berdoa kepada Allah. Jadi terus semoga diberi taufik, diberi hidayah di atas sunnah, dan supaya mendapatkan husnul khatimah, dijauhkan dari sulul khatimah, dan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أمين يا رب العالمين وكفي الله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل حفظكم الله تعالى